Dan sebuah lagu tentang seorang menangis yang nyaris digondol sama sang pancurnya. Bisa aja kan? Oke. dan pakaian kayak gini sih nggak mungkin memang. Yeah. Yang kedua, dengarkan baik-baik, yang di belakang juga ikut party kan ya. Soalnya anteng banget kayak belum makan. Mungkin nggak bangsa kita Indonesia bisa dipecah belah. Bergetar gara-gara suara kita malam ini. Yang ketiga Ray, dengerin. Mungkin gak virus perdamaian slang bisa menyebar di seluruh Indonesia dan membuat damai di Indonesia. Jadi virus perdamaian buat bangsa ini. Sekarang giliran gue mau bercerita tentang seorang petani yang terlalu tinggi bermimpi. Sang kecil mencuri lesen di sepatani. Hey! Hey! Udah dong main berantem. Halo ah. Kalau mau berantem keluar. Di sini buka tempatnya. Di sini orang-orang bisa. Mending mumpung acara masih lama, berantem dulu di luar, ntar masuk lagi kalau udah damai. Udah beres ya, di situ beres ya. Hei. Mencuri laser di Pak Tani. Pak Tani lupa pasang alarm. Untung TV warnanya gak hilang.